Saya pernah mendengar ada ustadz yang ceramah. Dia berkata bahwa pembagian tauhid menjadi tiga adalah perkara baru dalam agama, bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sudah di antara syubhat ya dari ahlul bid'ah di masa ini, banyak diucapkan oleh berbagai bentuk manusia, ada yang menulis dalam buku dan sebagainya. Iya. Kalau masalah pembagian, nah itu banyak sekali pembagian ulama bid'ah itu. Ditanya saja ini orang dari madhab apa? Semua madhab itu ada bid'ahnya seperti ini sama. Dari mana dia katakan syarat misalnya madhab Syafi'i? Ya, furudul wudu ada 6. Apa dalilnya? Kan tidak ada sebelumnya mengatakan. Tapi itu mereka simpulkan dari berbagai dalil. Rukun sholat ada 14. Ya, dari mana dapat itu? Hah? Kan begitu? Ya. Pembagian fikih dibagi menjadi bab ibadah, bab muamalah, bab nikah, bab qadha. Ini kan tidak ada sebelumnya. Jadi semuanya bid'ah yang dilakukan oleh para ulama. Iya. Ini keliru di dalam memahami. Tiga hal ini, pembagian tauhid menjadi tiga, ini diketahui bitatabbu wal istiqra. Dengan membahas dan meneliti seluruh ucapan ulama dari masa ke masa. Dan itu hujjah di kalangan para ulama. Ya. Tidak ada yang mengingkarinya. Ada risalah bagus ditulis oleh Dr. Abdul Razak Al-Abbad tentang siapa yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga. Itu bagus beliau kumpulkan dari berbagai ucapan ahlul ilm tentang hal ini.